Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, dulu saya pernah dengar dulu saya pernah dengar cerita bahwa mencintai anak itu lebih daripada mencintai istri. Iya kan? Ternyata tidak. Ketika anak saya kecil dipangku, diciumi sama semua orang, saya enggak ngamuk. Tapi pas istri mah ditoel ge ngamuk. Ternyata mencintai istri lebih daripada anak. Dan itu ciri daripada laki-laki beriman. Ibu semua, ini kepada kaum bapak, mohon catatan. Ini adalah ahli surga semuanya. Saya yakin sekali karena ibu sama sekali tidak punya dosa. Ketika ibu tidak menutup aurat, itu suami yang bertanggung jawab. Ketika ibu tidak membaca Al-Quran, tidak bisa, itu suami yang bertanggung jawab. Ketika ibu tidak bisa masak, karena memang bukan tugas ibu masak, maka suami juga yang bertanggung jawab. Betul, ketika anak terjebak narkoba, maka suami yang bertanggung jawab. Catat itu kepada kaum bapak. Kenapa? Karena pada saat menikah, misalkan golido diucapkan, pada saat itu langsung. Langsung otomatis semua aspek hidup ibu tanggung jawab suaminya. Matak sing karunya ka bapak-bapak teh sudah mencari nafkah, terus apa namanya, bertanggung jawab atas hidup dan keselamatan istrinya, terus oleh istri dipolototan, dicekek, diporotin. Wajar tuh kalau bapak-bapak banyak nu pondok umur. Wajar ya, wajar. Tapi tugas istri hanya satu saja. Taat kepada suami itu mah kewajiban supaya tidak confuse perjalanan rumah tangga kita. Yang kedua, jadilah air conditioner di rumah. Jadilah AC yang menyejukkan suasana rumah, itu tugas ibu. Anak pulang tentram, tidak bete, tidak benget titahen. Ya, tekaup nolol dititah, itu bete anak. Baru aja datang, alalalah mama. Et sini. Ada apa mah? Dorong mobil PRW, dorong. Itu benget ditahan. Kasihan sekali anak. Wajar kalau pada akhirnya anak malas pulang. Wajar kalau pada akhirnya anak jadi anak jalanan dan nakal di jalan. Wajar sekali. Karena apa? Ibu yang tidak bersyukur bahwa ibu ahli surga. Syukuri ibu ahli surga. Udah gak usah minta apa-apa, gak usah minta berlian, gak usah minta apa-apa. Jep, maut ke surga, beres. Iya. Banyak yang akhirnya merusak dirinya sendiri, yang tidak jadi menjadi ahli surganya karena lebih menempatkan dirinya sebagai Tuhan di rumahnya. Waspadai itu. Ya. Jadi ibu teh ahli surga, tugas ibu taat dan sudah jadi air conditioner, jadi penentram saja di rumah. Kalau ruangannya terlalu besar, air conditionernya tidak cukup satu, sok atuh dua. Tadi dia ya neraka nanti. Kenapa saya sebut neraka? Semua tanggung jawab suami, semua tanggung jawab suami. Hanya satu saja yang ibu harus bertanggung jawab sendiri. Ketika ibu melanggar kalimat Allah, walam yakul lahu kufwan ahad. Tidak ada yang sejajar dengan Allah, tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, kecuali kita yang menyetarakan diri dengan Allah. Ketika Allah bicara sama saya, Dudi, kawin, dua, tiga, atau empat. Saya bilang siap, istri saya ngomong awas we. Itu sejajar gak dengan Allah? Mensejajarkan diri dengan Allah tidak? Ya, pada saat itu kemusyrikan hadir. Saya tidak mendorong untuk hadirnya di rumah ada dua ibu ya, untuk satu bapak. Tidak, tapi saya ingin ingatkan kepada ibu, jangan mensejajarkan diri dengan Allah. Atau gimana nanti bapak kawin lagi? Ibu nah we sing jadi AC dengan dua PK. Bener tuh. Tapi kan nula lucu di luar banyak, ibu nah wesing lucu aneka ragam. Bener tuh, kalau suami resep genut, genut gentese. Si bapak unggal selingkuh jeng nu genuti, urang we atuh sok. Nerei kompa, sugan lintuh. Aduh, suami teh senengnya sama yang putih, sama yang putih semua. Sok atuh beli soklin pemutih. Udah beres, TH7. Kenapa kita selalu merepotkan, takut orang lain ngerebut? Kitanya yang membiarkan. Burung merpati itu tidak akan pindah sangkar kalau di sini dicukupkan. Kahartos, nya ada urang teh manuk. Bukan. Tapi ya seperti itu. Nah, jadi luar biasa ibu semua, semua ibu di sini ahli surga, hanya jangan mensejajarkan diri dengan Allah saja, cukup itu. Beres. Ya. Jadi kalau kata suami tidur, tidur. Kata suami bangun, bangun. Nurut weh teh hese. Mama tidur di kolong siap. Kolong. Teh hese. Nya di kolong bapak jelas atuh. Bapak naranjang, ibu di kolongna beres. Jadi semuanya gampang kok. Yang bikin kita susah itu setan yang aba. Ini ingat karakter setan aba, wastakbaro. Menolak karena sombong itu. Menolak karena sombong. Ibu menolak apa yang diinginkan oleh bapak umumnya karena ibu sombong. Ya kan? Bapak menurut deka ibu rarasaan mah. Mayoritasnya tidak semuanya, tapi mayoritas bapak menurut. Bapak, masa kau undangan pakai kaos gini? Ganti. Atuh mah geus sedih. Ganti. Mama, pergi enggak? Kalau enggak ya udah. Ganti enggak? Ganti. Sebaliknya, mama, mana baju kieu kau undangan? Ganti. Udahlah susah. Mama, itu mau pergi enggak? Cek si ibu nanti. Mau, ganti. Kalau unsur ganti udah enggak mau. Ganti enggak? Enggak. Saha nurut ka saha iro. Wajar enggak kalau akhirnya laki-laki jadi ahli surga? Ya. Wajar ya, Kang Hari? Wajar ya. Betul. Wajar karena kita selalu di posisi kepemimpinan di dalam rumah kita dikudeta oleh kaum ibu. Ini subversif semua ini. Tidak cinta NKRI. Ya. Nah, ini. Jadi penting sekali untuk saya sampaikan bahwa ibu teh hey, ini jarang ya yang nyampein kayak gini sih ganda teh. Ibu teh ahli surga, sayang kalau dirusak. Tapi kan penghuni neraka paling banyak wanita. Wanita mana? Wanita mana? Wanita Eropa, Amerika, Hong Kong, Jepang, Australia, Israel. Wanita ini surga. Logis kan? Logis. Hese teh ditiung. Ayeuna henteu teh. Awalnya itu ditiung belang black and white, iya kan, makan baso tiung teh nurubuan baso dibuka berat teh ditiung teh, jangan salah, makan lagi nuruban deui diangkat bangkokna leungit sulap sulap itu luar biasa. Itu artinya ini bukan perjuangan yang akan apa ya dalam bahasa Sunda, nute bisa diajak samane, tidak bisa dianggap remeh, enggak bisa. Ini perjuangan berat. Perjuangan berat tidak kalau ibu harus memeluk suami nu mulek. Kan suami umumnya tidak peduli dengan parfum, ada ya. Yang peduli dengan parfum itu suami-suami nu rada genit dan sesuai sunnah. Karena Rasulullah memerintahkan laki-laki ya, memerintahkan laki-laki pakai parfum buat khusus laki-laki yang tidak percaya diri. Ari nu percaya mah mulempeng we nya. Itu. Jadi mulek enggak sih disuruh ngekepan si eta? Da mulek atuh. Jeung naon aleunana kerekna tarik. Terus umumnya cinta wanita dipaksakan kan? Umumnya terpaksa umumnya. Aya nu maksa ya. Tapi umumnya karena posisinya istri tu dilamar itu umumnya terpaksa. Sukanya ada 70% bertambah cintanya ketika berjalan di perjalanan rumah tangganya. Ada juga yang dinikahkan oleh orang tuanya, guys, kamu kawin guys, nurut ya ke bapak. Itu tersiksa seumur-umur. Sakasep gimana? Da wanita mah tidak peduli urusan kasep tidak, yang penting masa depan jelas kan. Betul? Nu jelas mah aki-aki maot masa depanna tah. Kalau kita mah urusan geulis teuna kan? Geulis teunya, teu geulis, tapi beungar paduli, pokoknya teu geulis, lewat. Laki-laki mau nyari cantiknya. Selera kami tinggi. Iya dah, sok bararutut selera. Milih rumah makan nu murah nu enak. Nu murah nu enak jujur. Dah, murah. Mun lalaki nabung heula nu penting enak. Tah, lalaki selera laki-laki. Perempuan teh selerana ah. Iya. Sok aksesoris rumah, sakali bapak beli sepatu, beli apa gitu ya, apa? Furniture pasti nu mahal. Dan ibu pasti marah, "Bapak nanaonan beli nu kitu meni mahal?" Pasti gitu. Mun ibu mah mending nu rada murah tapi genep. Sebelnya ya. Aduh, selera kita ketabrak. Wajar tuh kalau laki-laki pondok umur. Nah itu. Nah, hadirin kembali lagi. Siapa ibu? Ibu ahli surga. Pantasnya kumaha sih ahli surga teh? Pantasnya ahli surga itu bukan yang apa ya? Bukan yang mawa karep sorangan, apa itu bahasa kitanya? Punya ID ego terlalu tinggi. Ya enggak. Ini mah bagaimana reka surga tuh untuk urusan makanan aja di rumah kumaha ibu, betul? Kata anak, "Mama lada." Henteu atuh sakieu mah. Eh, hari ente. Saha ieu leta-leta sa? Mama ieu teh mani siga kolek. Nah, sakieu mah cukup. Gitu. Ngabela diri teh kumaha. Pokoknya mah kita laki-laki kasiksa weh. Iya. Jadi cik atuh mulai. Mulailah hidup tidak dengan judul hidup kita, tapi hiduplah dengan judul hidup orang yang bersama kita. Anak pengen apa sih? Mama, aku tadi di sekolah dangukeun. Ada apa di sekolah? Di sekolah teh ada papan tulis, ada heeh, terus naon deh. Ulah dicarek, teruskeun, biarkan anak explore ceritanya kan gitu. Iya mah anak cerita teu aneh. Ah, nu kitu mah teu aneh zaman mama lo itu gitu. Sebelumnya. Duh, saya kadang-kadang bersyukur jadi lalaki. Nah, itu. Bukan ibu saya mah bijaksana pisan. Nah, ini salah satu sikap bijak yang saya bayangkan seorang ibu, ibu saya. Tolong bacakan puisi saya untuk ibu. Ibu, maafkan anakmu ini, ibu. Banyak yang kami lakukan yang telah melukai hati ibu. Kami telah hancurkan harapan yang ibu bangun sejak mengandung kami dulu. Dengan alasan kemandirian, tidak sengaja kami lupakan jasamu, ibu. Dengan alasan kami sudah besar, kami rendahkan kemuliaanmu, ibu. Kami tiadakan keberadaanmu, ibu, karena kelalaian kami yang kami pelihara. Ibu, maafkan kami, ibu. Ya Allah, ampuni dosa besar kami ini. Dulu waktu kami kecil, kami begitu merindukanmu, ibu. Kami menangis ketika ibu tinggalkan kami, meskipun hanya sejenak. Kami takut tidur sendiri, ibu. Tapi kami tenteram ketika merasakan belayan lembut ibu mengantarkan tidur kami. Kami sadar, ibu, bahwa tidak ada senyum setulus senyummu, ibu. Kami tahu, ibu, tidak ada cinta sesejuk cintamu, ibu. Sehingga kami bisa tertawa riang pada saat kami bercengkrama mesra hanya bersama denganmu, ibu. Waktu dulu kami sakit, ibu, senyummu, ibu, berubah menjadi senyum khawatir dan harapan. Begitu dalam kami rasakan itu, ibu, kami pun tenteram. Kami kagum dengan dan demi menatap ibu yang sabar merawat kami. Ibu, terima kasih, ibu. Ibu, ketika kami belajar jalan dulu, ibu menuntun kami dengan kalimat-kalimat yang menyemangati kami. Kami tidak putus asa belajar, ibu, karena kami tahu ibu bersama kami. Kami jatuh, kami bangkit lagi. Kami terus belajar. Karenamu, ibu, semangat kami. Kami rajin belajar. itu salah satu bentuk keluhan kami kepada ibu, keluhan rasa bangga kami kepada ibu. Kabur deh, kabur. Nah itu, hadirin, makanya sayanglah kalau ibu semua yang ahli surga ini harus berubah menjadi ahli neraka hanya gara-gara hal-hal kecil. Pertama, gara-gara apa bu? Kabita kubatur, betul? Saya pernah istri saya kabitaan. Apa itu kabita? Eh? Panasan mantu kepanak kehangetan. Kabita naon tad? Lebih ke terbitai gitu. Terbitai. Ya. Saya pernah jalan pagi di gazebo bersama istri saya subuh. Saya tidak gandengan tangan. Kata istri saya, "Pak, tuh papa tungtun-tungtun, ah geus gede." Terus di depan saya ada yang begandengan tangan tuh, itu patung tungtun-tungtun. Mana itu? Susul, disusul. Ternyata tunanetra, hayang. Terus ada lagi patung tungtun-tungtun, itu aki-aki nini-nini patung tungtun-tungtun. Dilihat lagi disusul, susul. Ternyata ninina amuk-amukan. Kadi eta basa, eta bisi tisolat, eta. Udahlah. Kemesraan saya, kita beda dengan orang lain. Jangan pernah minta sama. Satu, penyakit ibu terbitai. Ya. Kabita, kabitaan. Suka kepanasan. Kepanasan mahareeng. Nah, kemudian yang kedua. Apa yang biasa ibu, merasa kalah dari orang lain? Cemburu. Itu penyakit ibu. Yang anak sering sekali ketularan kondisi itu. Ade, orang lain tuh lihat ranking 1, ade memenuhi ranking genep. Papa lihat, orang lain pangkat 3B, beli TV 60 in, mobil meni gaya. Ari urang, meni angrekene. Kumamun dibalikan ku bapak yo. Bapak tuh tingali itu mah golongan 3A, pemajikan 4, ari urang. Rudet tuh, tuh ngabandingkan. Gitu. Jadi ibu sering sekali merasa kalah. Jangan, hidup bukan balapan. Bukan. Akhirnya saya hanya meminta kepada Allah untuk ibu saya tercinta yang tangguh, yang sekarang usianya 90 tahun masih masak. Masih masak dan masih suka menyuapi saya. Dan saya sering kalau ditawari makan bilang enggak mau. Besok tar asa-asa alasna teh. Numpuk dan dia suka memberikan, "Ya, tilas mami. Siapkeun." Kalau begitu bahasanya sudah saya habiskan. Saya sering sekali menatap dia ketika dia duduk. Ya Allah, sayangi dia. Karena dia menyayangi saya tanpa minta apapun dari saya. Saya sering sekali menatap dia, ya Allah. Jangan kau biarkan ibu terluka sedikit pun. Karena ketika saya terluka, ibu yang menyembuhkan luka saya. Jangan ada selembar pun api neraka yang harus menyentuh tubuhnya, ya Allah. Karena saya tidak pernah dibiarkan sakit oleh ibu. Ampuni dia ya Allah. Karena dia pun selalu memaafkan saya. Tanpa saya pernah meminta maaf kepada dia. Selalu saya tatap dengan bahasa seperti itu. Ibu, ibu udah tercinta di rumah, Masya Allah. Bahkan ketika jalan tertatih-tatih, ya Allah, saya ingin sekali. Saya selalu berjalan di belakangnya kalau dia jalan sendiri. Karena sienti jengkang. Saya ingat mungkin ya. Ketika adik saya belajar jalan, ibu saya di belakangnya. Mungkin ketika saya belajar jalan pun begitu. Ibu tidak pernah rela anaknya jatuh. Kenapa kita selalu saja membiarkan ibu terjatuh? Sedikit saja kita batuk flu, ibu langsung ngambil bawang putih, ngambil bawang, dibalur kita, Masya Allah. Pernah gak ibu kita batuk, kemudian kita langsung ngundang dokter atau apa? Langsung ngegusur ibu ke dokter. Atau ya memberikan perhatian seperti mereka memperhatikan kita. Sampai ketika ada ayat-ayat Quran yang menggambarkan neraka, Masya Allah. Yang saya bayangkan diri saya, anak saya, istri saya yang utama, ibu, kebayang gak sih kalau ibu masuk neraka? Atadruna marukub, ini broadcast saya tadi pagi. Apakah kamu tahu siapa manusia yang mandul itu? Arukubul ladzi laisa lahul walad, orang yang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Kata para sahabat, Rasulullah mengingatkan, la lakinal ladzi lahul walad lam tuqaddim min waladihi syai'a. Bukan orang yang mandul itu punya anak, tapi tidak ada satupun dari anak yang mampu memberikan keberuntungan akhirat bagi orang tua. Tapi ibu saya cerewet, Pak. Kalau enggak cerewet, kita enggak jadi gini. Tapi ibu saya tukang marah, Pak. Kalau enggak tukang marah, kita enggak jadi begini. Tapi ibu saya pergi meninggalkan saya. Sengaja ibu dipergikan oleh Allah karena kita akan dirawat langsung oleh Allah. Tidak ada alasan kita menghina dan merendahkan ibu. Seperti apapun kita anggap ibu kita kejam. Masya Allah. Seandainya ibu tidak melahirkan kita, seandainya ibu tidak melahirkan saya, mungkin saya tidak berkesempatan untuk mendapatkan surga. Dan surga itu nikmat. Seandainya saya lahir di keluarga Bani Israel, mungkin saya tidak akan seperti ini. Wallahu alam. Saya bersyukur. Apalagi ibunda tercinta punya bentuk, punya sejarah perjuangan tersendiri. Bayangkan ini tangguhnya, Bu. Sekedar ilustrasi saja. Ibu saya dengan 11 anak. Bapak saya berjuang bersama Masyumi waktu itu. Perjuangan besarnya bersama Pak Natsir, perjuangan besarnya bersama Pak Hamka, beliau menolak Nasakom. Pulang ke rumah, pulang kerja, diambil langsung oleh waktu itu entah siapa, tapi menamakan dirinya aparat keamanan. Langsung hilang 6 tahun, bayangkan. Saya tidak bisa membayangkan, karena waktu itu saya masih sangat kecil sekali. 6 tahun diculik tanpa kabar. Tangguhnya, tidak ada lisannya menurut kakak saya yang terbesar, tidak ada lisan yang keluar dari mami keluhan. Banyak sekali orang mengeluh karena penyakit, sesungguhnya penyakit itu datang dari keluhan. Sok ibu tenaun-naun enang mengeluh bisul, insya Allah bisul. Insya Allah. Nah, yang luar biasa, tidak boleh ada orang yang mengirimi makanan ke rumah. Ada orang yang ngirim beras, diintrogasi. Ada orang ngirim makanan, ditangkap. Ada orang ngirim kue, ditangkap. Bayangkan, gak ada orang berani ngirim makanan ke rumah. Kami 11 bersaudara, lapar. Yang luar biasa, kakak-kakak tercinta berangkat ke sekolah, pergi ke rumah teman dulu sarapan. Beres dari sekolah, pergi ke rumah teman makan siang. Dari rumah teman, ibu-ibunya teman-teman kakak ini memberikan koran. Dibawa ke rumah masing-masing ada 5, ada 2, ada 3. Nanti ibu saya yang menjual koran untuk makan kita sehari-hari. 6 tahun, Bu. Ibu, baru suami hilang sebulan aja pacaran, ibu udah ngamuk. Bener tuh? Suami saya tidak memberikan nafkah sebulan, baru sebulan. Ini 6 tahun tanpa kabar, kabayang tuh. Jadilah ibu yang tangguh. Jangan jadi ibu pas-pasan kalau pengen masuk surga yang terbaik. Ini pengen masuk surga, surga jejeg. Katanya pengen masuk surga, melotot ke salat kianger. Tara melotot ke orang nama. Ngan eta di mana orang kertibra di jebian. Tagelan eta. Nyesok gerak. Ngaku lah. Nah Ustaz apa? Kan pernah meletet. Melotot lawan meletet. Meletet. Kabayang tuh istri pas bangun lilir tengah malam. Hei, gitu kesel. Mending gitu unggul. Tapi kalau kita mah ngelihat istri tidur. Ya Allah. Ampun. Bahasa orang sama. Naon gitu. Can ge acan yang ngecuriga. Hawanya curiga. Kita tanya sama semua pas bangun tidur. Ya Allah. Kalau nyebutnya mama, ibu, umi bebas, Bu. Hapunten, cantiasa ngebahagiakan, pergi. Itu bahasa laki-laki. Maafkan saya belum bisa membahagiakan kamu. Saya baru bisa membahagiakan dia. Salah tuh. Hak asasi, cuy, hak asasi. Nyodon kawin kadua teh biasana nu kadua nu dipikanyanya kakara datang atuh. Asa aneh punya istri baru nyaakan uye kena itu jang naon uye nyaakan dia itu wajar. Iya kamu itu Coba bayangkan lalaki mah itu yang dipikirkannya. Ketika anak-anak main, kita lihat dia orang tebar gigi gitarannya. Saya main gitar jagoan tukang na. Balikin takolannya. Tukang na, tukang na. Itu luar biasa itu. Ketika anak-anak main, ya Allah saya belum bisa ngasih kamu kapal. Saya belum bisa ngasih kamu helikopter. Kebayang itu tuh. Sok istri ningali suami. Sigana sieta boga duit dah. Gitu pikiranna teh sok ngaku sia. Ngaku. Benernya. Sigana boga duit yang disimpenna na laci mobil. Gitu. Gitu tad. Jadi sing hati-hati mereka teh cantiknya kamuflase. Nah, naon deui cekekeun teh gitu kan. Pikiran istri kepada suami. Kalau pikiran suami, ya Allah, saya belum bisa ngasih dia pakaian yang bagus. Ya kalau kamu mah makan ke Allah aja. Ya Allah, saya belum bisa memberikan kepada kamu pananeh atau kepada dia, kepada istri saya ini ya Allah. Saya baru ngasih sama yang itu. Ya pokoknya mah itu laki-laki. Bager tuh sih. Perasaannya halus enggak sih? Kenapa laki-laki suka melakukan kekerasan? KDRT kunaon? Itu karena istri gak mau dengar prinsipnya itu kok. Bukan, bukan. Istri dikasih tahu 2 tambah 2, 4. Iya kekeh, tuh bisa, genep. 4, genep. Nuh bener 4, genep. 4. Kita tahu kan yang benernya 4. Tapi si istri kekeh, genep, kira-kira kumahkeun. Kak! Bawaan teh gitu. Jadi kepada suami supaya tidak KDRT ada 2 caranya. Pertama, nurut lah. Nurut nggak pernah ya. Kalau ada ini, yang pertama nurut aja. Yang kedua diajar kungfu, nges. Dimana si suami rek nenges, set ngajreng, terus langsung nggak kena kan gitu ya. Beres. Gua aja lengkap kentek, olah sih mama. Mama, jadikan aku muridmu. Itu bakal luar biasa itu. Nah, jadi udah bu. Saya sudah selesai mendeskripsi siapa istri untuk bisa menjadi ibu yang luar biasa. Kasihan anak-anak, mereka minta lahir gak? Hey? Mereka minta lahir gak? Kecuali anak saya. Anak saya tulis di status Facebooknya, untung saya lahir dari Umi sama Bapak. Ada gak di antara anak ibu yang nulis gitu? Aing boga indung kacau, eh. Tekaup ayah keong di gelom. Ada keong racun. Itu luar biasanya. Nurut ke menteri kesehatannya. Itu luar biasa. Ada anak yang mengeluh tentang ibunya di medsos. Dan saya bahagia. Menantu saja nulis di medsosnya. Di dunia ini hanya satu menantu yang paling bahagia. Aku. Yes, edun te eta. Seta saya langsung macan langsung. Aduh, nangis saya. Nangis dapat baca. Nggak, di dunia ini gak ada menantu yang paling bahagia. Aku. Maksud Elsa itu. Ini saya sok. Bahagia gak sih? Saya hanya membahagiakan menantu karena memang saya suatu saat menitipkan hidup saya kepada dia. Saya akan tua. Menantu saya kacaunya. Misalnya ya, yang sekarang mau baik. Misalnya ternyata kacau. Kena kacau ayeuna dangkeu pasti bager. Saya manjakan menantu saya, anak saya, kata tetangga, kata saudara. Meni diogoti ngeta minantu jeung barudak teh. Keun. Bisi tidak mampu menghadapi hidup. Alah. Semanja-manjanya wanita. Hei, kitunya manja. Pas giliran diudag anjing lompat mah. Aki-aki itu bisa lempang diudag mau lompat mah. Lompat pasti. Keun anak saya juga nanti akan dewasa dengan sendirinya. Saya akan manjakan dia habis-habisan. Saya manjakan istri saya. Habis-habisan sampai istri saya bicara sama saya. Pak, terlalu habis Bapak memanjakan saya terus. Bagi-bagi atuh ulah ka Umi Wungkul. Coba eta. Eta pisan. Atuh. Yeah. Jadi dia mah sirikan pisan. Ih. Bu, ibu teh bakal jadi ahli surga dan hidup tentram kalau suami ibu dibagi-bagi titik. Saya teka bayang wanita-wanita ini yang pengennya kayak suami terus oleh Allah teh dianugerahkan suami setruk gitu teh. Kabayang teh kudu ngurus sorangan, Kabayang tuh sendiri ngurus. Terus suami nate struk nate calangap terus tuh balem-balem rudet tuh. Makanya bagi-bagi meh ngurusna kuduaan. Betul ya tadi ya. Apalagi kelompok ustad kudu dua ewang. Betul. Saya melihat saya bahagia teman saya yang ini nikah dua. Saya bahagia. Betul saya bahagia karena kalau saya sudah expire. Aing mah geus teu bisa kumaha mah. Coba kabayang teh pas akan nikah ambi. Aduh. Ambi. Nikah na abdi kah. Siti. Siti naon. Kabayang teh. Rudetnya. Siti menintong tong daripada salah ngaran. Nya disubsidi silang. Jadi titip ya Bu ya, anak kita enggak minta lahir. Sok ibu sing bager Bu. Karunya barudak. Jangan jadikan anak kita ahli neraka gara-gara mereka mengeluh tentang kita. Wala takullahumma ufin. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu. Ayah banci nurajin. Bukan yang itu. Mama. Bukan yang itu. Di sini mengeluh. Jangan engkau mengeluhkan tentang kedua orang tuamu yang sudah sepuh. Aduh, kumanya bapak orangnya itu antara maut jeung teu maut itu. Paehan wae gitu. Pan aya mengeluh seperti itu ujungnya akan dibisiki oleh setan tambahan-tambahan keluhan kan gitu. Jangan. Jadilah orang ibu yang tangguh. Da. Punten putra berapa orang? Moal tangguh. Yang tangguh itu yang anak 11. Tah, eta tangguh. Betul, karena dia biasa taf mengurus 11 anak. Iya, 2. Pusing-pusing titipkan demi toha, beres. Ini tuh rame. Ulin kan itu, mama ngawiat pun anak. Mama ngawiat si Ajeng, si Dede. Yes. Ibu no kleng-kleng balik maghrib, di mana teteh? Biasa ketemu teman-teman. Gelet. Wajar gak kalau sosialita ibu? Wajar tuh kalau sudah tua nanti tidak bisa main terus dia tidak jadi ibu yang tangguh, wajar tidak? Saya ingin istri saya tangguh, anak saya juga 2. Karena itu saya rawat anak-anak batur di rumah saya banyak banget. Tiap pagi itu wah non katel, wah malik-malikin sangu, malikin nasi. Mocrotkan kecap, bagikan, beres. Kalau pusing, nyuruh orang. Nasi kuning, 10 gue bungkus, beres. Kenapa? Saya pengen dia ngurus orang banyak. Untuk apa? Capek. Supaya nanti kalau saya meninggal duluan, kamu tangguh menghadapi hidup. Da istri saya mengurus anak orang karena memang istri saya sudah mumpuni. Sampai saya nyari ya istri kedua Ustaz. Saya nyari istri kedua pas ngelihat yang ini selevel enggak ya sama si Umi? Henteu. Ningali nu ieu selevel teh nya henteu. Ningali nu itu alah heueuh. Kalau istri saya levelnya sudah level 10, yang lain levelnya 7, 6, 8. Saya pengen enggak untuk nambah? Enggak lah. Tapi kalau level istri saya di 5, kira-kira saya pengen enggak yang punya level yang 7? Itu sok atuh sing 10 iro. Kitu maksud teh. Ulah mah salah kita menangku batur bari urang siga wayang. Leuhung wayang teh Arjuna atau Siti Dewi Sinta. Cepot Wati geus lahan. Nah ini waspadai oleh kita, Bu, jadikan sesuatu yang berharga untuk diri kita, menjadi sesuatu yang berharga untuk anak-anak. Karena saya ingin sekali satu saat saya dimandikan oleh anak saya. Saya meninggal, anak saya memeluk saya dari kiri kanan. Cucu-cucu saya ngariung. Saya sudah mau 2 cucunya sekarang. Udah mau 3 malah. So, kebut, bun bisa 1 tahun 3. Biasa bilang ke anak saya. Nya sekali ngalahirkan kembar 2, pan beres. Tiduan, 2, 2, 2, 2, 4, 4, pan wow ngabring resep. Saya setiap hari bawa oleh-oleh boro-boroin barudak. Apal oleh-oleh yang bisa jadi boro-boroin barudak? Naon? Ngan aki nu apal. Naon, hayo. Anak hayam, kencarkun. Wah, di baroro atuh. Paeh we anak ayam mah teh. Diwarnaan. Ah, gitu. Itu oleh-oleh boro-boroeun barudak. Nah, di pikop. Nah, itu. Jadi, oke. Titip ya, Bu ya, karena Ibu pengen enggak dimandikan oleh anak Ibu? Sing apik Ibu ke anak. Ibu pengen enggak dapat bahasa bagus dari anak? Suatu saat kita sepuh nanti. Suatu saat kita akan sepuh, Bu. Bahasa kita akan jauh jomblang dengan anak kita, jauh pisan. Jomplang. Berjarak. Anak kita bahasanya di mana, kita bahasanya di mana, akan jauh dan kita akan mudah tersinggung, supaya tidak jauh tiap hari harus ngobrol sama anak. Saya tiap hari ngobrol sama anak. Kalau anak saya enggak ada di rumah, saya telepon itu. Ai naon Pak? Naon we ngobrol atuh. Atuh Pak muni keur sibuk ya. Mung saeutik muni mung sibuk. Siap ngobrol ka ditu ka dia tata rucingan kadang-kadang. Ya, dan tata rucingan terbaru saya apa? Siapa manusia tercantik di dunia? Jawabannya Umi. Oh, itu tata rucingan dari anak-anak. Luar biasa. Ada komunikasi. Ngobrol dengan istri teh wajib ternyata dari sekarang. Dari umur 40-an. Umur berapa? 72. Tong kagok nuduh teh. Nah. Ya. Ngobrol setiap hari. Setiap hari bangun malam ngobrol. Ngobrol tiap hari sama suami teh. Ulah ieu mah suami ngoprek manuk, ibu ngoprek dapur. Ibu ke meja makan, suami ke meja makan batur. Kuniling aja. Itu beres. Ya Bu ya, siap ya Bu ya. Bahagiakan anak supaya nanti anak membahagiakan kita. Kemudian ajarkan iman kepada anak. Sederhana kok mengajari anak iman. Saya ingat kalau disuruh nyapu sama ibu, meskipun ibu gak pernah nyuruh, bahasanya gak nyuruh. Saya noyong pahala, kebon bala. Gitu. Wah, makan kebon awi. Itu orang temukal bulldozer. Sano yang pahala, tuh piring kalah lotor. Itu bahasanya begitu. Kita kan 11 akhirnya rebutan. Rebutan kabur maksudnya. Mengumahan. Itu luar biasa itu. Gak pernah ada, ibu suka nyuruh sama anak. Kasihan anaknya. Giliran anak tidak begitu rela melaksanakan apa yang disuruh oleh ibu, dosa itu anak. Jangan pernah nyuruh sama anak, contohan-contohan. Betul. Saya aja gak pernah, saya mau sapu-sapu di rumah aja istri saya ngelarang. Bapak, kemarin saya ngambil sapu-sapuan karena saya sakit ya. Itu kemana-mana berala, saya sapuan itu sama istri saya direkam. Langsung di-upload. Waduh, bahaya. Seumur hidup itu. Kakara kamari saya sapu. Pas mau beres kamar, Pak, ini tugas Umi, Pak. Bapak mah jihad di luar. Pas mau bikin kopi, Pak, biar kopi buatan saya saja. Tugas bapak mah jihad di luar. Pas mau sasapu, tos pak sasapu mah itu tugas Umi, bapak mah di luar sasapuna. Oh, tuh, lebih lega. Serudet. Gak kejeling. Itu, saya gak bisa apa-apa. Saya dibikin, saya dan anak-anak di rumah, ini pun tadi saya cerita, apa tahadus minima, dibikin lumpuh, Bu. Gak bisa apa-apa. Jadi kalau ibunya anak-anak berangkat ya udah kapal pecah di rumah. Kita saya pernah itu ditinggalin sama ibunya anak-anak. Ayah ibunya anak-anak batur. Tentu. Saya sama anak-anak, Pak makan pagi di mana? Pak makan siang di mana? Pak makan malam? Ayo gitu. Dan nggak ada yang mas dan masakannya harus jadi master chef terbaik. Sehingga anak tidak memilih makanan yang lain. Ibu harus jadi master chef terbaik sehingga ibu bapak tidak mencari menu yang lain di tempat lain. Kenapa bapak suka dia? Eta goreng sanguna meningenah. Dekitunya lelaki mah sederhana. Tidak bukan cantik yang dicari laki-laki. Dari seorang wanita bukan. Bukan. Bukan cantik. Nu super cantik maksudnya. Nu cantik biasa mah henteu punten nyisi. Nu super cantik bener teh cantik fisikna mentalna cara masakna bahasana nu geulis jejeg malah liwat da jang naon hayo nu geulis jejeg da tungtungna jadi nini oge da saya tinggal ngebayangin sok Ustaz Evi gaduh istri opat Ustaz gaduh istri opat siap hiji di mana hiji di Irian dua di terame ngariung di Bandung opatanana terus kabayang teh Ustaz Evi nanti kalau sudah beristri empat terus opatanana istrina panjang umur Rudet tuh. Terus Ustaz Devi lagi panjang umur deh. Terus Ustaz Devi teh panjang umur karena kursi roda. Terus opatanana istrina karena kursi roda. Kabayang tuh. Balapan nunggal poe. Rudet tuh. Itu yang saya pikir, Ustaz. Terus atu milarina nu ano, milarina ano. Betul. Setuju. Saya cari yang 25 tahun buat saya. Umur saya sekarang segini. 20 tahun yang akan datang dia 45. Saya hampir 80. Iya kan? Terus dia teh suatu saat pagi-pagi teh olahraga di Taman Cempaka. Saya duduk pagi-pagi teh. Dia pulang dari taman beres olahraga beli bubur di sana seplastik. Terus bilang sama saya, "Peh, Kasep, tampan udah bangun?" Suh. Cicing heula kela. Terus saya teh langsung ngomong, "Aduh, sudah." Meren kitunya. Ini bubur sayang kenyot tah. Langsung. Meren saya teh nanya, "Kenapa? Kenapa dikenyot mama? Kan papa udah metik." Tidak bergigi. Kenyot, kabayang. Indah tuh, indah. Oke, bab situnya indah. Kemudian setelah dari situ istri saya berangkat ke belakang, pergi ke jamban, bersolek dia. Karena masih muda bersolek, terus dia keluar. "Sayang, aku pam izin ya, mau pergi dulu." "Aduh, kemana?" "Izin mau reuni SMP." "Alah, saya cemburu gak dia reuni SMP? Dia ketemu temennya gagah-gagah dong. Sementara saya kan liur." Liar tuh. Liar. Terus saya belum mandi langsung nangtung karena panto mobilnya pengen handle panto mobil. Ngelu. Kebayang tuh. Sebentar aja sayang. Gak bisa ngelu. Sebentar gak kemana-mana lagi. Ngelu. Rudet tuh. Ngariwuh. Bukan ngariwuhkan. Saja, tapi siksaan terbesar bagi laki-laki sepuh itu cemburu. Siksaan terbesar. Banyak laki-laki yang sekarang punya istri sangat muda dan dia menjadi komunitas dengan saya, sering ngobrol tiap sore dengan saya, conference ya, telekonferensi atau apa saja kalau ketemu di tukang kopi. Mereka yang sudah berusia di atas 75 tahun, istrinya masih 40-an. Karena istrinya meninggal terus nikah lagi gitu loh. Itu luar biasa. Tiap malam dia kesiksa bawaannya mau bedog. Peso, iya. Bawaan ke istri teh pengen crek, crek. Pengen gitu atuh. Kasiksa, iroh, kasiksa. Lain gampang, aceng teh lain. Itu kasiksa, itu. Jadi saya mau nikah 2, 3, 4 teh mikir 2, 3 kali. Yang keempatnya setuju, gitu. Ya Ustaz Devi mah yang muda-muda gini mah haruslah. Harus nikah, iya, iya. Saya menyarankan Ustadz Evi, saya menyarankan kok. Jadi kalau nanti ada kabar Ustadz Evi nikah lagi, itu saran saya. Betul, betul, saya menyarankan. Sebab, aringus opat mah liur ningali istri teh. Mun hiji mah ningali istri teh lah lucu. Tapi mun geus opat mulak ningalina kan gitu. Meh aman, Ustadz. Meh aman. Al-Islam harus dibawa dengan aman, Ustadz. Dan laki-laki yang siap tangguh untuk berjihad itu laki-laki yang nunggu bosan ke pamajikan. Bener tuh. Bayangkan, istri opat, terus opatanana bosan. Mending ngurus istri, mending perang. Jelas mending perang, Pan. Itu, Palestina. Ini penting. Nah, jadi titip ya, Bu ya. Ini pendek saja dari saya karena sudah ada Ustaz jauh-jauh dari Cianjur. Gugurudug ke dia, tuturubun. Itu luar biasa. Di istri yang ke-11 ya, Ustaz. Tong kagok lah. Nah seperti itu, mudah-mudahan bisa, saya ingin sampaikan sederhana sekali kok, jangan sakiti anak-anak. Kalau seandainya ibu kecewa sama bapak, udahlah lupakan bapak, jangan minta cerai, jangan minta apa-apa, udah bahagiakan anak-anak. Karena kita menitipkan hidup kepada mereka. Ingat, kita bisa besar seperti ini karena siapa? Karena perjuangan ibu. Ibu berjuang tidak membesarkan kita. Ibu pernah sakit hati kecewa gak sama bapak? Ibu ingin gak cerai dari bapak? Ingin. Ingin. Dan karena ente semua, cenah kata ibu, saya jaga semuanya. Rudet tuh ningali bapak harita. Rudet. Apalagi zaman waktu itu mungkin ya. Kelihatan atau bapak macam-macam teh kelihatan. Jeng usum di harita mah. Mun ayeuna mah katingali di medsos. Katingali bapak anger. Bapak mau unggal selfie teh jeng si eta. Kan gitu. Katingali anger selfie teh jeng si eta. Terus gue selfie gonta ganti meh aman. Saya punya trik berdua kompak lah insya Allah. kalem tan. Biar sulit dicurigai. Ya. Sulit dicurigai, betul. Ulah-ulah nuk itu, eta maka panggih. Nah, gitu bahasanya. Gitu, ya. Itu saja mungkin mudah-mudahan bermanfaat, nanti kita sambung lagi. Udah langsung saja ya ke Ustaz ya. Langsung saja ke Ustaz Devi, mangga.